subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Baitur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rumahnya Rasulullah. Dan itu rumah beliau nempel dengan masjid. Siapapun yang pernah ziarah ke Masjid Nabawi menyaksikan rumah sekaligus maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh tanah termahal di zaman Rasulullah, para sahabat, tanah yang dekat dengan masjid. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika Rasulullah SAW sakit panas, mumalik, panas yang luar biasa menjelang akhir hayat beliau, mendengar azan Bilal, beliau menangis seraya berkata, asrini ila baiti, antarkan aku ke rumah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ahadha baitukum ya Habiballah, bukankah ini rumah engkau hai kekasih Allah? Rasulullah SAW menjawab, baiti al-masjid, rumahku adalah masjid. Subhanallah, azan nada musikal batin terindah bagi orang-orang beriman. Sahabat pun menggotong Rasulullah untuk tetap berjamaah di masjid. Beliau tidak kuat lagi menjadi imam, duduk sebagai makmum. Inilah sejarah generasi khilafah perdana dalam Islam, Imam Abu Bakar As-Siddiq. Sakit pun beliau tetap berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Selesai sholat berjamaah di masjid, beliau bersabda, seandainya umatku mengetahui fadail, keutamaan, keistimewaan berjamaah di masjid, lauhabwa, merangkak pun mereka tetap berjamaah di masjid. Maka tidak heran ketika Ummi Maktum minta dispensasi, rukhsah, keringanan. Bolehkah aku sholat di rumah karena aku buta dan rumahku jauh dari masjid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, hal sami'tan nida, apakah kau dengar azan hai Ummi Maktum? Sami'tu ya Rasulullah, aku dengar ya Rasulullah. Idan la ilaha, kalau begitu tidak ada alasan bagi kamu kecuali tetap berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Makmurkan rumah Allah, Allah akan makmurkan hidup kita dengan keberkahannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.